dua tangannya diangkat ke kanan dan ke kiri. Sarah Maria Grasega. Aku di sini, suara ya Pak yang keras dong.